Sekarang kesimpulan khulasatu aqsamil fi'li. Ya. Jangan dilupa, pokoknya diulangi terus itu, wazan fi'il madhi, wazan fi'il mudhari' fil amr. Kesimpulan dari pembagian fi'il, fi'il madhi, jalasa, kataba, fataha, syariba, na'am. Jalasa. Kataba. Fataha. Syariba. Asiba, sajada, hendak, sajad, sajadna, yajlisu, yaktubu, yaftahu. Yashrabu. Ahsan. Ahmad, yashrabu. Belum, masih. Yahsibu, tutup. Kok masih dibuka? Tutup semuanya. Kenapa ada Yosef di sini? Yahsibu, yahsibna. Ahsibina, ahsibu, apa ada batu? Ahsibu, nahsibu, yasjudu, tulalim. Naam, ijlis, serami. Uktub, jahid. Iftah, Hasan. Ishrab, ikhwan. Ihsib, Musa. Aba Siddiq, Naam, Usjud, Adi, Kum ya Adi, Kum, Usjud. Masya Allah. Sajadah. Sajadat. Sajadat. Sajadata. Terus. Oh, sajadah terus. Sajadna. Diperlancar ya Adi. Fadol. Sekarang jangan ada yang buka kitab ya. Udhkur al-madhi wal-amr minal af'al atiyah. Sebutkan fi'il madhi dan fi'il amrnya. Siapa yang belum ditanya? Hendak. Yasma'u. Apa fi'il madhinya? Sami'a. Sami'a yasma'u. Apa fi'il amrnya? Isma'. Ahsant. Ma makna? Sami'a yasma'u. Apa artinya? Sami'a. Mendengar. Yarqudu. Aceh. Apa itu? Fi'il apa itu? Iya, yarqudu fi'il mudhari'. Yang Anda sebutkan semua fi'il mudhari'. Apa fi'il madhinya? Ada fi'il madhi urqud. Kurut. Mana ada kurdu? Enggak ada wazan fu'ulu pada fi'il madhi, enggak ada. Al-Magetani. Rokoda. Rokoda yarkudu. Apa fi'il amarnya? Urqud. Antum belum? Yakhruju. Apa fi'il amarnya? Ukhruj. Ahsan. Yaj'alu. Ahmad belum. Yaj'alu. Apa fi'il madinya? Ja'ala. Apa fi'il amarnya? Yaj'alu. Ij'al. Ahsan. Masya Allah. Ya'lamu. Apa fi'il madinya? Ya'lamu. Operasi. Kenapa? Oh. Naam. Enggak mau merusak disketnya, programnya. Ya'lamu. Apa fi'il madinya? Apa fi'il madinya ya'lamu? Alima. Apa fi'il amrnya? Ya. Sikit lagi. Kok ija'al ya khi? Ya'lamu, alima, ya'lamu. Apa fi'il amrnya? I'lam. Naam. Hudhaifa, yahfadhu. Apa fi'il madinya? Yahfadhu. Fataha. Ini golongan kiri ini bahaya ini. Naam. Kena virus. Kok jadi ro? Ini enggak ada ro. Yahfadhu. Kok jadi muncul ro? Enggak mungkin. Abu Syafiq. Yahfadhu. Hafidha. Naam. Apa fi'il amrnya? Ihfadh. Naam. Nah, sekarang sebutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jangan dibuka kitabnya. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Jadi yang Anda sebutkan fi'il amr. Hah? Sebutkan apa fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Mur. Asyafiq. Asalnya umur. Nah, asalnya umur jadi mur. Ah, yang belakang. Mur. Mur. Umur. Aba Yazid. Apa itu? Fi'il mudhari'nya ya'muru. Apa fi'il madhinya? Amara. Ahsant. Amara ya'muru. Kenapa jadi mur? Perhatikan ya. Amara ya'muru. Apa caranya membuat fi'il amar apa? Hah? Hilangkan ya-nya. Ini kan ya. Ya'muru. Terus terakhirnya apa? Disukun. Berarti apa? Hah? Apa itu bacanya? Hah? Mu'mur. Mu'mur. Hah? Gak bisa dibaca. Ya ini gak bisa dibaca. Hah? Karena dimulai dengan sukun. Mau bikin bantuan ah sana dihapus aja sudah. Ah, mur. Jadi mur. Naam, isyrah. Siapa yang belum? Masrun. Apa fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya? Isyrah. Yashrahu. Apa fi'il madhinya? Azhar syaraha menjelaskan. Syaraha yashrahu. Uhdur apa fi'il mudhari'nya? Awal. Yah uhdur. Yahduru. Apa fi'il madhinya? Ah yahduru. Apa fi'il madhinya? Hadara. Naam. Hadara. Hadir yani. Ifham. Fahima yafhamu. Ahsan. Utruk. Taraka yatruku. Apa artinya taraka yatruku? Meninggalkan. Uskut. Askayasku. Aserami, uskut. Hendak. Yas. Kutu. Kudu, kok jadi kudu? Yas kutu. Apa fi'il madhinya? Sakata. Ustaz. Sakata yas kutu. Mana uskut? Diam. Sekarang bedakan mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, mana fi'il amr. Nah, ini lebih mudah. Yaftahu. Fi'il apa itu? Mudhari. Uskun. Fi'il amr. Yantiku. Mudhari. Ghasala. Ghasala. Gosala. Fi'il madhi ahsan. Ifham. Ifham. Fi'il amr. Ya'budu. Fi'il mudhari. Ija'al. Fi'il amr. Sajadu. Fi'il madhi. U'budu. Fi'il amr. Iftah. Amr. Ishraba. Amr. Ishrabi. Fi'il amr. Nakhruju. Fi'il mudhari. Akhruju. Nakhruju. Isma'. Fi'il amr. Dakhaltum. Fi'il madhi uqtula. Amarat. Madhi. Sa'alat. Yarji'na. Ahmad. Fi'il mudhari' idhhaba. Fi'il amr yakhrujuna. Mudhari' tajlisna. Hah? Tajlisna. Tajlisna. Tajlisna. Bingung, sudah disebut semua. Hah? Tajlisna. Ah, ya kan? Tunjukkan bingung. Hah, belum paham. Hah? Tajlisna. Bu Siddiq. Mudhari' ya akhi. A'lamu. A'lamu. A'lamu. A'lamu na'lamu. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna. A'lamu na'lamu ha. Masya Allah. Mabni. Ha, hendak. Fi'il. Ha, syuf. Fi'il madhi. Ha, cik. Fi'il mudhari ya akhi. Ya'lamu ya'lamani ya'lamuna. Ta'lamu ta'lamani. Ya'lamna. Ta'lamu ta'lamani ta'lamuna. Ta'lamina. Ta'lamani. Ta'lamna. A'lamu. Na'lamu. Baik. Berikutnya kita masuk ke bab i'rab ya. I'rab fi'il. Naam ila huna insyaallah. Subhanallah.